curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Oke, yes, kayaknya ada cerita maning kang yuk. Tentang nini. Rika sing rumah sana dari nini. Beri kabar ini pernah yang ngajak mandan. Sebab apa jor atau muka kine? Nanti besi kakinya jare ya nih. Nanti main kuburan lagi nyekar apa? Oh, ninggal lu ya pantas sih kalau toko temu seharusnya dengan tani nani. Apa harap kepenu sun? Orang ya? Oke, yes. Kan cerita maning yuk, kang. Tentang nini sehingga pengen ngirim surat maring Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kayang apa yuk, tiriki letrek wecuran more. Pak Priwe jane karep-karepe lembaga pemerintah ya. Ngawe dana BLT, ngawe bantuan tanggung-tanggung. 300.000, 300.000 nggo ngapa? Jaman siki lho, 300.000 ora kanggone, 300.000 ora manfaate. Ya utuh sih ora bersyukur ya. Tapi keton-keton anggar ora 300.000 lah ya minimal 3 juta lah ya sebulan iki lho. Aku takutnya kan bisa numpak motor iki lho. Dadi mari ndi ora mlaku, bae kayak jan melas. Mon, 300.000 gue tuku kinang sebulan borah cukup, borah medeng. Eh si kurang, jete urungan nak, weh. Ya kalau mau regelnya mau kinang kalau kamping, ngeye. Jan. Dajal, nyetak ngirim surat maring Pak SBY, dajal ke. Pengen banget nyong, mencurahkan isi hati saya kepada Bapak Presiden yang tercinta. Tapi kira-kira nyong bisa nulis apa orang ke ya. Kayan-kayannya nora do, nyong rata yang nulis surat. Lho nyong, biar nulis SR, biar nulis. Orang rampung, kelas loro, nambe bisa huruf ono coroko. Malah karangannya didolin nang ramane nge bojo maning lah. Nah, jadi iya orang bisa nulis seprene lah, Jan. Dan Jan yang maring kantor pos, baik ya. Kantor pos, kota Curanmor. Wah, yuk, melu pernah, melu baru sedulur. Anak karmedo yuk gagan bayang oleh tali, dah trewek, legere tanyong kelarak. Assalamualaikum. Salam. Ke kantor pos untuk ge. Kantor pos nih, apa ngapa Rika ngemis apa? Ngemis, sorry ya. Ke, cerita ge. Nyong dibentuk BLT ge, nyong dibentuk dana bantuan dari pemerintah. Sorry nyong ngemis ya, selama hayat masih dikandung badan. Ngemis buat aku mas, nehi, budis. Jadi kan ngapa Rika ngene-ngene? Tuh sandal, ngirim surat, pos, pos. Dan Rika ngirim surat, surat ke siapa? Hah? Surat gua kaki ini nang kuburan. Kan butuh loran nih. Ini kan jaskar pedagang ngomong jajal bos, pak bos. Orang main-main dia nyong pengen umi surat gua Pak SBY, presidennya nyong, presiden tercinta. Rika nulis surat gua SBY. Surat apa? Surat kematian. Mandan aso sendiri jajal nih. Mandan sing ndrepret jangkane lo jedur-dur lo. Dadi mbok cepet. Wanus dalam maning Rika gak nih apa? Dipercepat maning gak nih? Oh Rika mau pisan maning tampung nanyong pak bos. Apa dewek karo wong tua Rika ya? Wis ngene Rika ngirim surat, alamatnya wis ditulis. Ya urung. Rika gak apa-apa kue. Jamplop karo kertas surat teh. Alamatnya udah ditulis. Urung. Ginanya orang teh nulis, mulai nanyong ambil jauh tulung ge. Tulis alamatnya pakai SBY. Oh yang ini? Tulisnya nanyong. Nah wis ya ke amplopnya wis ana alamate SBY. Si Rika gari tuku perangko. Tuku perangko. Tuku perangko. Sing satu seketan anak. Sing satu seketan anak. Tapi kalau mangkokan beli kafe orang karo kertas. Mana ya si 500 minimal nek. Satu sakot. Soalnya gurung siri si Dabos kena nek. Gambari foto Rika. Ah jangan kutulungan namaring. Ndeboh. Ya wis masalah soal 500 nyong tak bayar bayar nyong jangan khawatir pak bos nyong ada duit nyong. Tapi kesing dadi masalah ya surat iki nurungan nah dadi kertas jeroan wis kosong nyong ora iso nulis mulane njaluk tulung ditulis samaning ya kang ya. Ha kok Rika ganteng lah anaknya pirang-pirang rezekine akeh iki lah dongane wong tua tuli manjur andel gelem wong tua nek wong tua kaya Rika ya mboh lah sekali nulis paling pirang baris beko suwe temen perintah lah dan pelayan masyarakat kurang nakai kue ditolong masyarakat cuma tegeng aja mikirna dunia bahaya ya wis ngene tak tulisaken nanyong tadi kan ngomong isi suratnya apa engko nanyong tak catet ya nih ya wis wis nih, kayak suratnya wis rampung, udah nulis, dikasih dari tanda tangan. Nek tanda tangannya suratnya yang baik, ngocap jempol banyak kena. Bok jempol orang kuat, ngocap jempol. Dicap nganggu martil ya kena lah, dengar-dengar lah. Orang penting ini tanda tangan Rika. Is ngondepik ngetek cek deh ya suratnya. Bahasa-bahasa nu isinya malah SBY I love you dari Nini Kelembok. Lah kan repot maning nyong. Menek ceke. Wah, lah Rika jan ora handel kuat karo nyong kok. Yes ngono pacar dewek. Kepada yang terhormat, Nah, NB-nya ditambahin lah, NB-nya ditambahin lah. Gimana? Tulis apa ke NB-nya? NB-nya tolong ditulisakan maaf Pak SBY, tulisanku jelek. Oh, ala Rika Pancin Lorati, terima kasih ya. Tulisan lu teman, malah mau tulisannya yang ngelek. Balik, oh, degilmu, patik-patik ditolong malah ngelek-ngelek na tulisan. Dapat-dapat rain orang enak kayak gue. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.